السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تلنجتكن دي halaman 30 tentang الخبر. الخبر هو ما يكمل معنى المبتدأ. Khabar adalah segala yang menyempurnakan makna mubtada. Ay huwa al-juz'u alladhi yantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidatun. Ya, maksudnya bagian yang ketika bersama mubtada maka kalimat tersebut menjadi kalimat yang sempurna. Mithlu al-mudarrisu hadirun, guru itu hadir. Hadirun khabarun marfu'un bidhammati. Contoh yang kedua, al-ainani mubasiratani, dua mata ini melihat. Mubasiratani khabarun marfu'un bil alif li'annahu musanna. Al-falahuna mujidduna. Al-falahuna mujidduna, para petani itu rajin. Mujidduna khabarun marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Selanjutnya al-muhandisatu mahiratun, para insinyur wanita itu ahli. Mahiratun khabarul mubtada'i marfu'un bil dhammati li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Poin yang kedua, al-khabaru yutabiku al-mubtada'u mubtada' al-mubtada'a fil 'adadi al-ifradu wal-isnata wal-tasniyati wal-jam'u wa fil naw'i at-tadhkiru wat-ta'nisu. Khabar itu mengikuti mubtada' dari segi jumlah atau bilangan, yaitu mufradnya, musannanya atau jamaknya, dan dari segi jenis yaitu mudzakkar dan muannasnya. Mislu al-mudarrisu hadirun, guru itu hadir. Al-mudarrisani hadirani, dua guru itu hadir. Al-mudarrisu wat-talibu hadirani, guru dan murid itu hadir. Al-mudarrisatani hadiratani, dua guru wanita itu hadir. Al-mudarrisuna hadiruna, para guru itu hadir. Al-mudarrisatu hadiratun, para guru wanita itu hadir. Wa idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairi 'akilin mithlu al-manazilu al-jibalu as-sayyaratu al-ashjaru ila akhir, jaza an yakuna al-khabaru mufradan muannasan aw jam'an muannasan. Dan apabila mubtada'nya berupa jamak yang tidak berakal, semisal manazil, tempat, jibal, gunung, sayyarat, mobil, al-asyjar, pohon-pohon dan seterusnya, maka khabarnya boleh mufrad mu'annas atau jamak mu'annas. Contohnya al-jibalu 'aliyatun aw 'aliyatun, gunung-gunung itu tinggi. Ya, boleh 'aliyatun menggunakan mufrad mu'annas atau 'aliyatun menggunakan jamak mu'annas. Contoh yang lain, as-sayyaratu musri'atun aw musri'atun, mobil-mobil itu melaju kencang. Ya, dan as-sayyaratu bisa menggunakan mufrad mu'annas, musri'atun atau musri'atun. Ya, bisa dua-duanya. Selesai, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.